Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita baca sedikit dari satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang di mana hadis ini memberikan kepada kita beberapa manfaat dan faedah. Naam. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abi Tha'labah Al-Khushni yang bernama Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata 'an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu 'anha. Haditsun hasan rawahu Daruqutni wa ghayruhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Tha'labah Al-Khushni, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah farada faraida." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada faraida, kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu seperti as-salatul khams, salat lima waktu, maka tidak boleh seseorang untuk menyia-nyiakan kewajiban tersebut, meninggalkan kewajiban tersebut. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban salat lima waktu karena tidak ada keringanan untuk meninggalkan kewajiban salat lima waktu, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan safar, walaupun dalam keadaan berperang, tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat lima waktu. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwasannya boleh seseorang untuk meninggalkan salat lima waktu, kecuali orang yang majnun, orang yang gila karena dia hilang akal sehingga lepas daripadanya kewajiban. Adapun orang yang tertidur, maka dia tidak lepas dari kewajiban dan dia akan melaksanakan sholat tersebut ketika dia bangun dari tidurnya. Orang sakit tidak ada, ya, dibolehkan untuk meninggalkan sholat. Ketika dia tidak bisa berdiri maka duduk, ketika bisa tidak bisa duduk maka dia berbaring, ketika dia tidak bisa berbaring maka dia memiringkan badannya. Ya, ketika dia tidak bisa memberikan badannya maka dia memberikan isyarat. Ya, tidak ada perintah untuk meninggalkan sholat lima waktu dalam keadaan berperang. Ya, dia tetap diwajibkan untuk sholat lima waktu, ya, dengan kemampuannya, ya, dalam keadaan berlindung di balik, ya, naam, perlindungan, pepohonan, bebatuan, ya, maka dia di sana diwajibkan untuk sholat lima waktu. Wazakah, begitu pula menunaikan zakat, ya. Wasiyam, berpuasa, walhaj, berhaji, walbir walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya daripada kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fala tudaiuha, maka jangan disia-siakan na'am kewajiban tersebut. Para ulama menyatakan apakah al-fardu wal-wajib bima'na wahid atau al-fardu ghairul wajib? Apakah al-fardu, kata al-fardu dan wajib itu bermakna satu? Artinya fardu itu wajib, wajib itu fardu. Atau al-fardu ghairul wajib, atau kata al-fardu itu bukan wajib. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, amma min haitsu ta'tsim bitarki dzalika fahuma wahid. Adapun dilihat dari sisi ta'tsim, yaitu dosa, dengan meninggalkan keduanya maka ini bermakna satu. Seorang meninggalkan al-fardu, maka dia berdosa. Seorang meninggalkan wajib, maka dia berdosa. Bimakna wahid. Wa amma min haitsul wasfi, adapun dalam sisi sifat, hal hadza fardun aw wajib, apakah ini fardu atau wajib, maka sebagian ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian mereka menyatakan al-fardu ma kana daliluhu qat'iyan wal wajibu ma kana daliluhu dhaniyan. Kalau fardu itu dalilnya qat'i, jelas, ya. Ya, adapun wajib dalilnya itu dhanni. Ya. Wa qala al-akharun, adapun yang lainnya menyatakan al-fardu ma sabata bil Qur'an wal wajib ma sabata bis sunnah. Kalau fardu itu apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Adapun wajib apa yang ditetapkan di dalam sunnah. Lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wakila al-qawlaini du'ifun. Dua pendapat ini pendapat yang lemah. Wasawab, yang benar adalah annal fardu wal wajib bima'na wahid. Adapun ya, fardu dan wajib itu maknanya satu. Walakin idza ta'akkada sarra faridatun wa idza kana duna dzalika fa huwa wajib. Hada huwal qaulur rajih fi hadhil mas'alah. Akan tetapi apabila adanya penguatan, ya, maka jadilah dia faridah. Ya, dia faridah. Apabila selain itu, maka disebut wajib. Dan ini adalah pendapat yang rajih. 6. Ini pendapat yang rajih. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wahadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah, ya, membuat batasan, maka janganlah kalian melanggar, melewati batasan tersebut. Iya. Al-hududa ini artinya secara bahasa adalah al-man'u. Iya, dilarang. 6. Maka ketika adanya batasan dalam sebuah tanah, ya, pagar atau yang lainnya, maka artinya tidak boleh orang lain masuk ke tempat tersebut. Ya, adapun secara istilah yang nama hadda hududan adalah hududul wajibat wal muharramat, yaitu batasan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Kalau kewajiban, batasannya adalah la tu'tada, tidak boleh dilampaui, ya, tidak boleh dilewati. Nah, berlebih-lebihan dari perkara yang telah Allah wajibkan. Ya. Sampai sini berarti kita berhenti sampai situ. Ya. Tidak boleh kita melebihinya. Nah. Adapun wal muharramat wa hududu la taqrab. Adapun perkara-perkara yang haram, batasannya adalah la taqrab. Jangan dekati perkara tersebut. Ya. 6. Ini yang dimaksud, ya, al hadda hududa, yaitu perkara-perkara yang di sana nam Allah tetapkan sebagai perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita melampaui daripada perkara-perkara tersebut dan tidak boleh kita mendekati perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa harrama asya'a fala tantakihuha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukan perkara-perkara yang haram tersebut. Iya. Fala tantakihuha adalah fala taf'aluha. Jangan kalian lakukan perkara-perkara yang haram seperti az-zina, berzina, syurbul khamar, meminum khamar, al-qadhaf, menuduh, ya, orang lain tanpa bukti dan lain sebagainya. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasakata an asya'a rahmatan lakum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala diam dari sesuatu itu sebagai rahmat bagi kalian. Ya. Ghairu nisyanin. Ya. Tanpa lupa untuk menjelaskannya. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-cari, ya, na'am, perkara yang tidak dijelaskan tersebut. Yaitu perkara yang Allah tidak jelaskan, tidak ucapkan, ya, tidak diharamkan dan juga tidak diwajibkan. Ya. 6. Tanpa Allah lupa untuk menjelaskannya. Dan lupa merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Rabbmu itu nasiya, zat yang lupa, ya. Kenapa tidak dijelaskan? Ya, tidak disebutkan ini tidak haram dan tidak diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Rahmat bagi makhluk. Hatta la yudhayiku alaihim, hingga tidak membuat sempit mereka. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian bertanya-tanya tentang hal tersebut. Ya. 6. Bahkan kalian harus meninggalkan perkara tersebut. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani wa azakumullah. Dalam hadis ini banyak yang bisa kita ambil dari faedah-faedah. Yang pertama, bahwasannya hadis ini adalah hadis yang agung, mengandung 3 perkara, yaitu perkara yang diperintahkan untuk menghilangkannya. Apa itu perkara yang diharamkan? Yang kedua adalah perkara yang dilarang untuk menghilangkannya, yaitu perkara yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan tidak boleh dihilangkan, tetapi dilaksanakan. Nah, yang ketiga adalah perkara yang didiamkan, tidak ada penjelasan. Nah, baik. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasannya ad-din al-islami yanqasimu ila fara'id wal muharram wa muharramat. Bahwasannya agama Islam itu terbagi menjadi al-fara'id, kewajiban-kewajiban, yang fardu-fardu, dan perkara yang diharamkan. Ya. Kalau tidak wajib, haram. Ya. Kalau tidak haram, halal. Nah, yang berikutnya, wujubul muhafadati ala faraididillah azza wa jal. Wajibnya selalu menjaga perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, ini bisa diambil dari sabda Rasulullah SAW, yaitu larangan untuk menyia-nyiakannya. Fala tudayyuha. Ya, maka bisa dipahami dalam sabda Rasulullah SAW ini bahwasanya perkara yang wajib, yang faraid, itu tidak boleh disia-siakan. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan batasan-batasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah kewajiban itu adalah bayinan, jelas. Kewajiban itu jelas, bukan perkara yang samar. Jelas. Maka tidak boleh seseorang ta'taduha, melampaui batas kewajiban tersebut. Salat subuh 2 rakaat, dia tambah 3 rakaat, tidak boleh. Berpuasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, dia tambah 40 hari, tidak boleh. Nah, Dan yang haram adalah bayinan, jelas. Ya. Perkara yang haram, perkara yang jelas. Ya. Bukan perkara yang samar. Maka tidak boleh dia mendekati perkara yang haram tersebut. Ya. Berzina haram, tidak boleh didekati. Ya. Ya. Melihat wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, ya, menatapnya, melihatnya, memandangnya, ya, ini tidak boleh. Ya. Ini artinya sudah ditutup, ya, untuk mendekati perbuatan zina tersebut. Ya. Nah, apalagi yang lainnya, ya, berbicara, ya, berdua, nah, walaupun tidak bertemu muka melalui, ya, telepon atau SMS, sama saja. Nah, ini perkara yang diharamkan, ya. Nah, karena, ya, bisa jadi hal tersebut bisa membuka pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina, ya, perbuatan zina. Maka kita harus menutup pintu-pintu tersebut. Menutup pintu-pintu tersebut. Sehingga para ulama menyatakan bahwasannya sautun nisa, suara wanita juga termasuk aurat. Maka tidak boleh seorang wanita ketika dia berbicara, ada kebutuhan dengan pria yang bukan mahramnya, dengan suara yang lembut, suara yang mendayu-dayu, ini tidak boleh. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, wasafa Allah azza wa jalla bisukut, hadha min tamami kamalihi azza wa jalla, idza innahu idza syaa takallam wa idza syaa lam yatakallam. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala bisukut, ini itu, diam. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan berbicara, Allah berbicara. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara, maka Allah pun, ya, diam, tidak berbicara. Ini bukan menunjukkan tentang kurangnya sifat Allah, tetapi menunjukkan tentang kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bahwasannya ma sakata Allahu anhu falam yufriduhu walam yuhadduhu wala yanha anhu fahuwal halal. Ya. Adapun sesuatu yang Allah diam darinya, tidak diwajibkan, ya, tidak dilarang, ya, tidak ada perintah untuk menjauhinya, tidak ada perintah untuk mendekatinya, fahuwa halal, maka perkara ini halal. Ya. Lakin hadza fil ghairi ibadat. Adapun, ya, ini pada selain perkara ibadah. Ya. Amma fil ibadat qad harama Allah azza wa jall. Ya, adapun dalam perkara ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Ayushra'a ahadu minan nas ibadatan lam ya'zan biha Allah azza wa jall. Ya. Allah mengharamkan, ya, seseorang dari kalangan manusia membuat syariat sebuah ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan dalam perkara ibadah, ya, halal. Tetapi dalam perkara ibadah, maka haram. Karena ibadah itu yang menetapkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah yang menetapkan. Ya. Maka tidak boleh seseorang untuk membuat-buat ibadah. Ya. Nah, Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu annahu la yanbaghi al-ba'ats amma sakatallahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak sepantasnya seseorang untuk dia bertanya, mencari-cari sesuatu yang Allah diam darinya dan Rasulullah SAW diam darinya. Ya, sebagaimana ya kisah hadis dari sahabat Aqra bin Habis, ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW bersabda, innallaha farada alaikum al-hajja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian haji. Faqama al-Aqra, maka berdirilah al-Aqra, seorang sahabat Nabi. Waqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, afi kulli am, wahai Rasulullah, apakah di setiap tahun? Iya. Hada su'alun fi ghairi mahalli, dan ini pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Iya. Naam. Allahumma ila idza kana al-Aqra bin Habis arada ayazila waham alladhi qad yu'allaqu fi afhami ba'dun nas, fallahu a'lamu biniyatihi. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law qultu na'am lawajabat wa mastata'tum al-hajja marratan famazada fa huwa tatawwu'. Ya. Naam. Al-Aqra bin Habis, beliau bertanya perkara ini kepada Rasulullah SAW, afi kulli amin, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, lau kultu na'am, kalau seandainya aku jawab iya, lawajabat, sungguh telah diwajibkan setiap tahun untuk semua kaum muslimin melaksanakan haji tersebut. Wa mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya. Naam. Al-hajja marratan, haji itu satu kali. Ya. Fama zada fahuwa tatawwu'. Adapun ya, lebih dari satu, maka itu adalah tatawwu', ya, sunnah. Naam, yang wajib adalah satu kali. Naam. Ya. Ini termasuk perkara yang tidak tepat, ya, bertanya tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berhenti atau tidak jelaskan darinya. Ya, terlebih lagi bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah khalaqana. Allah yang telah menciptakan kami. Lalu timbul pertanyaan, wa man khalaqallah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika seseorang terbetik dalam hatinya perkara ini, maka dia na'am, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'am, ini timbul dari asy-syaitan. Taib. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah, dari hadis yang telah kita sampaikan, ya, mengingatkan kepada kita untuk selalu kita menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Terlebih lagi kita adalah seorang, ya, yang butuh kepada ilmu, ya, yang di mana ilmu tersebut akan selalu membimbing kita kepada jalan kebaikan, yang di mana at-talabul ilm merupakan faraid, kewajiban kita semua untuk kita bisa na'am, memperbaiki, ya, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada manusia, ya, dengan ilmu. Maka jangan kita sia-siakan kewajiban tersebut. ya, maka jadikanlah ya, kesempatan yang ada, kesehatan yang Allah berikan, kemampuan yang ada pada kita, maka kita gunakan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.